Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa. Assalatu wassalamu ala ibadihi alladhina astafa wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma la 'ilma lana illa ma 'allamtana wa la fahma lana illa ma fahamtana. Innaka jawwadun karim. Alhamdulillah, pada pagi hari ini insyaallah kita lanjutkan pembahasan kitab Al-Miyassar fi 'Ilmi Nahwi Al-Majlid Tsalits jilid yang ketiga. Bi'aunillahi ta'ala, dengan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala, kita sudah sampai ke bab Al-Mubtada' wal-Khabar. Sebelumnya kita bahas Na'ibul Fa'il dan sama apa? Mubtada' wal-Khabar. Semoga bisa kita selesaikan bahasan Mubtada' wal-Khabar. Kemarin sedikit dibahas tentang mubtada. Ya, mubtada itu hukum-hukumnya ada 5 hukum. Kita baru bahas 1 atau 2. Yang pertama yaitu wajib rafa. Dan tapi boleh dijarkan, terkadang dijarkan dengan ba zaidah atau min zaidah. Kemudian yang kedua adalah wajib ma'rifah. Wajib ma'rifah. Dibolehkan nakirah. Ya, ketika ada apa? Ketika ada faktor yang membolehkannya. Faktor-faktor yang membolehkannya itu ada banyak. Sini sebutkan diantaranya ada 8 buah. Jadi ini tidak membatasi, masih ada yang lainnya. Diantaranya adalah jika nakiroh, jika mubtada nakiroh terletak sesudah nafi ma ahadun ghaiban ahadun mubtada. Yang kedua jika terletak sudah istifham a ilahun ma Allah ilahun mubtada meskipun dia nakiroh. Idza wasifat jika dia disifati wala 'abdun mu'minun 'abdun mubtada. Ya, karena dia disifati dengan mu'minun, ada sifatnya, kenaatnya mu'minun. Yang keempat jika diidhafahkan, idza udhifat jika diidhafahkan khamsu shalawatin khamsu mubtada. Kenapa dia bisa mubtada? Padahal dia nakirah karena dia diidhafahkan. Yang kelima jika khabarnya mendahului khabar muqaddam dan mubtada'nya mu'akhir, sedangkan khabarnya adalah syibuhu jumlah jar majrur atau dzaraf fi qulubihim maradun mubtada', padahal dia nakirah, kenapa? Karena diakhirkan. Indi dhaifun juga mubtada', dzaraf atau khabarnya adalah dzaraf yang didahulukan dan dia diakhirkan. Kemudian yang keenam jika dia doa wailun lil mutaffifin wailun mubtada' nakirah, ya. Karena apa? Bermakna doa. Idza dalla 'ala tanwi' menunjukkan pembagian yaumun laka wa yaumun 'alaika. Yaumun mubtada wa yaumun juga mubtada. Maka ini dibolehkan karena menunjukkan pembagian. Terakhir adalah menunjukkan umum kullun lahu qanitun kullun mubtada. Ya, padahal dia nakirah karena apa? Karena menunjukkan umum. Kemarin yang ketiga kita masuk ke pembahasan menghapus mubtada. Qala al-mu'allif hafizahullahu ta'ala jawazu halfihi indala 'alaihi dalilun. Bolehnya jawazu, bolehnya halfihi menghapusnya, itu menghapus mubtada, indalla jika menunjukkan 'alaihi kepadanya dalilun, suatu dalil. Boleh menghapus mubtada jika ditunjukkan oleh sebuah dalil, sebuah petunjuk. Misalnya apa, kapan? Ketika jawab dari pertanyaan. Ketika jawab dari pertanyaan. Taqulu, engkau katakan kaifa sa'idun? Bagaimana kabarnya Sa'id itu? Kaifa sa'idun? Bagaimana kabar Sa'id? Fa yuqalu, maka dijawablah mujtahidun. Maka dijawab mujtahidun. Bagaimana Sa'id itu? Dia orang yang rajin. Ai mujtahidun. Ai apa? Huwa mujtahidun. Ai huwa mujtahidun. Kaifa sa'idun, bagaimana Sa'id? Jawabnya apa? Sa'idun mujtahidun. Sa'id itu rajin. Sa'id itu orang yang sungguh-sungguh dan rajin. Mujtahidun di sini marfu, dia sebagai khobar dari apa? Dari huwa yang dihapus. Ya. Tidak perlu kita ucapkan kaifa sa'idun huwa mujtahidun. Tidak perlu ya. Langsung dijawab aja. Kaifa sa'idun? Kaifa anta? Misalnya kaifa anta? Misalnya apa? Kaifa anta? Bi khair misalnya. Takdirnya adalah ana bi khair. Ya. Kaifa Zaidun? Jawabnya mariyudun misalnya. Mariyudun. Nah, mariyudun di sini takdirnya adalah huwa mariyudun. Mudah ya ini. Contohnya lagi yang nomor 3 ini adalah ketika judul bab, judul buku, ya. Judul artikel dan lain-lainnya. Maka ini juga menghapus mubtada. Misalnya di atas ahkamul mubtada'i. Misalnya judul yang di atas adalah ahkamul mubtada'i. Ini juga termasuk apa? Menghapus mubtada. Takdirnya adalah hadhihi ahkamul mubtada'i. Ini adalah hukum-hukum mubtada. Jadi yang nomor 3 ini contohnya adalah jawab-jawab dari pertanyaan atau contohnya judul-judul apa bab, judul kitab, judul fasal, judul artikel, judul buku dan lain-lainnya. Itu semuanya termasuk di bab tersebut. Di pembahasan boleh menghapus mubtada. Karena sudah maklum, enggak perlu dimunculkan lagi mubtadanya. Kemudian wujubu hadfihi. Pembahasan yang keempat adalah wajib menghapus mubtada. Kalau yang tadi di nomor 3 boleh menghapus mubtada, sedangkan di nomor 4 wajib menghapus mubtada. Kemarin baru dibaca sampai ba ya. Terakhir. Ya. Baru dibaca sampai ba ya. Tunggu ya. Baru dibaca sampai ba. Kita bahas pertama alif sama ba-nya dulu. Wujubu hadfihi fi arba'ati mawadhi'ah. Wajib hadfihi menghapus siapa? Si mubtada fi di dalam 4 mawdhi' dan 4 tempat. 4 tempat. Alif in dalla alaihi jawabul qasami. Jika dalla menunjukkan atasnya, jika menunjukkan atas mubtada tersebut, jawabul qasam, jawab dari sumpah. Jika jawab dari sumpah sudah menunjukkan atas mubtada yang dihapus tersebut, sehingga mubtadanya tidak perlu dimunculkan. Kenapa? Karena sudah dibuktikan atau sudah digantikan, ditunjukkan tempatnya oleh jawab sumpah. Contohnya fi dhimmati la af'alan nakadha. Fi dhimmati la af'alan nakadha. Ai fi dhimmati ahdun aw mitsaqun. Fi dhimmati, dalam tanggunganku, la af'alan nakadha. Sungguh-sungguh aku akan melakukan perbuatan ini. Aku akan melakukan ini. Ai fi dhimmati, ternyata fi dhimmati sini adalah jawab apa? Khobar. Fi dhimmati ini khobar. Fi dhimmati khobar. Sedangkan mubtada-nya sini dihapus. Takdirnya adalah fi dhimmati ahdun au fi dhimmati mitsaqun. Di dalam tanggunganku suatu sumpah. Di dalam tanggunganku suatu sumpah atau mitsaq, suatu perjanjian. Au fi dhimmati yaminun au qasamun dan seterusnya yang lainnya. Dalam tanggunganku ada satu sumpah. La af'alan nakadha ini jumlah jawabul qasam. Jawab sumpah. Ya. Jadi fi dhimmati fi dhimmati la af'alan nakadha. Fi dhimmati di sini khabarun. Khabar. Mubtada'nya adalah sini ada takdirnya adalah ahdun. Ini mubtada mahdzuf, mubtada yang dihapus. Mubtada yang dihapus dia. Ini namanya jawabul qasam. Ya, jawabul qasam, jawab sumpah. Dalam tanggunganku ada satu perjanjian, yaitu apa? La af'alanna kadza. Apa menunjukkan jawab sumpahnya? Yaitu ada lamnya dan ada nunnya. Ada lam sama nun itu menunjukkan jawabul qasam. La af'alanna kadza. Sungguh-sungguh aku akan melakukan perbuatan ini. Dan ini jarang ya ditemukan sebenarnya. Paling di kalimat-kalimat tertentu seperti ini. Ya, tidak apa namanya? Tidak berlaku umum juga, hanya di kalimat-kalimat tertentu juga ya pertamanya. Yang kedua adalah in kana khabaruhu masdaron naiban an fi'lihi. Jika khabarnya itu adalah masdar naib yang menggantikan fi'ilnya. Jika khabar adalah masdar pengganti fi'il. Yang kedua adalah jika khabar adalah masdar pengganti dari fi'il. Contohnya sabrun jamilun, sabar yang indah. Wa sam'un wa ta'atun. Dan apa? Sam'un wa ta'atun, dengar dan taat. Ai, apa takdirnya? Sabrun jamilun kan masih na'man ya, belum apa namanya? Tapi sabrun jamilun ini udah kalimat lengkap. Kenapa? Karena takdirnya adalah ai sabri sabrun jamilun. Sabarku adalah sabar yang indah, yang bagus. Yaitu sabar yang tidak ada apa mengadu ke makhluk, tidak apa namanya tidak menggerutu, tidak dan lainnya, tidak benci terhadap takdir Allah dan seterusnya. Sabar yang indah. Wa amri sam'un wa ta'atun, dan urusanku adalah dengar dan taat. Di sini sabrun jamilun sabrun jamil ya, di sini apa namanya? Sabrun jamilun. Ini kan baru susunan apa ini? Baru na'at manut kan? Belum sabar yang indah gitu. Tapi ternyata di orang Arab ini sudah kalimat lengkap, sudah ada mubtada khobarnya. Ini khobar. Ini khobarnya. Mubtadanya mana? Nah, di sini dihapus di sini. Ada sini dihapus, takdirnya apa? Sabri. Sabarku. Sabarku adalah sabar yang indah. Ini kalimat asalnya. Tapi sabrunya dihapus. Sabrunya dihapus. Kenapa? Dikatakan in kana khabaruhu masdaron naiban an fi'li. Jika khabarnya ini sabrun ini. Jika khabarnya itu sabrun, yaitu masdar naib fi'il, masdar yang sudah menggantikan fi'il. Apa maksudnya? Nah, asal kalimatnya adalah seperti ini. Asbiru sabron jamilan. Ya, ini asal kalimatnya. Saya bersabar dengan sabar yang jamil. Kemudian asbirunya dihapus. Ya, kenapa? Karena masdar ini kita tujukan untuk menggantikan asbiru. Masdar naik fi'il itu maknanya masdar yang cukup dengan masdar saja itu sudah menggantikan fi'ilnya. Maka karena kita tujukan masdarnya sini adalah pengganti dari asbiru, maka perlu enggak disebutin asbiru. Ya, berarti asbirunya kita hapus ya. Asbirunya dihapus. Sabron jamilan. Sabron jamilan. Ketika kita mau merubahnya menjadi rafa ya, menjadi jumlah ismiyah. Ya. Ternyata orang Arab sabrun jamilan, ternyata mereka apa? Merubahnya jadi rafa, menjadi sabrun jamilun. Jadi dia sabrun jamil. Asalnya sabrun sini masdar ditaukid atau maful mutlak dari asbiru di nauk ya, menjelaskan nauknya. Ketika fi'ilnya dihapus sabrun jamilan, ternyata boleh sabrun jamilan. Tapi ketika boleh juga kita ucapkan seperti ini, boleh seperti ini, sabrun jamilun. Ketika sabrun jamilun, ketika dialihkan ke rafa, maka di sini sabrun jamilun i'rabnya adalah khobar dari mubtada yang sudah dihapus. Khobar. Ya. Halo, halo. Jadi dia adalah khobar dari mubtada yang sudah dihapus. Fasabrun jamil, contohnya adalah apa contohnya? Itu sabarnya Nabi siapa? Nabi Ya'qub alaihissalam ketika kehilangan anaknya. Fasabrun jamil katanya di surat Yunus, surat Yusuf. Fasabrun jamil, maka sabarku adalah sabar yang indah. Ya. Yeah. Gitu ya, sam'un wa ta'atun. Ya, sam'un wa ta'atun. Asalnya apa? Asma'u sam'an wa ati'u ta'atan. Asma'u sam'an wa ati'u ta'atan. Aku benar-benar mendengar dan aku benar-benar taat. Ya, biasanya. Asma'u sam'an wa ati'u ta'atan. Fi'ilnya kita hapus. Tinggal sam'an wa ta'atan. Di situ kita rubah ke rafa. Jadi sam'un wa ta'atun. Maka dia menjadi khobar dari mubtada yang wajib dihapus. Takdirnya adalah amri sam'un wa ta'atun. Urusanku adalah dengar dan taat. Kita masuk ke yang ketiga sama yang keempat. Jim sama samadal. Fadhal siapa ya? Baca. Inka nal kobaru maksuson bil madhi awil zami ba'da ni'mah wa bisa mawakhir apa? Mu'akhiran an huma nahwu ni'mar rajulu Abu Bakrin wa bi'sar rajulu Abu Lahab bin Abu Lahab fa'abu fil mislaini khobaru lil mubtada'i khobarun lil mubtada'i mahdufin takdiruhu huwa. Nah, yang jim adalah inkan al-khobar, jika khobarnya adalah makhsusun bil madhi awil zammi, yaitu dikhususkan dengan makhsus dengan madah pujian awil zammi atau celaan. Dengan apa? Yaitu sesudah kalimat ni'ma, fi'il ni'ma. Ni'ma ini untuk pujian atau celaan? Pujian. Wa bi'sa itu untuk celaan. Mu'akhkharan anhuma. Mu'akhkharan yang mana yang makhsus itu mu'akhkharan, ketika dia diakhirkan. Anhuma, dari keduanya, dari ni'ma dan bi'sa. Contohnya adalah ni'mar rajulu Abu Bakrin wa bi'sar rajulu Abu Lahab. Sebaik-baik laki-laki adalah Abu Bakar dan seburuk-buruk lelaki adalah Abu Lahab. Fa'abu, maka Abu Bakrin dan Abu Lahbin atau Abu Lahabin fil misalain dalam dua contoh di atas, khobarun adalah khobar li mubtada'in mahzuf, untuk mubtada yang dihapus takdirnya adalah huwa. Nah, ni'ma dan bi'sa ini adalah fi'il yang ditujukan untuk apa? Madah dan zam, pujian dan celaan. Ni'ma itu fi'il jamid, ni'mah dan bi'sa fi'il jamid. Apa makna fi'il jamid? Fi'il madi jamid. Gak bisa ditasrif. Dia cuma ada fi'il madi aja. Ni'mah dan bi'sa. Ni'mah ini untuk pujian, li'insya'il madhi, untuk ungkapan pujian. Wa bi'sa li'insya'il zammi, untuk ungkapan celaan. Ni'mah dan bi'sa ini dia butuhkan dua hal, yaitu dia butuh fa'il sama makhsus. Ni'mah dan bi'sa Huruf fa'il dan makhsus. Makhsus bil madah, makhsusun bil madahi, atau makhsusun bil dzanni, yang dikhususkan dengan pujian atau yang dikhususkan dengan celaan. Contohnya ada ni'mar rajulu Abu Bakr. Ni'mar rajul. Ni'mar rajul. Maksudnya ini ni'mar rajul Abu Bakr ini kapan ya? Itu sudah para nabi ya. Sesudah para nabi, sudah Nabi Muhammad SAW, maka orang yang paling terbaik adalah Abu Bakar. Nah, ni'mah di sini fi'ilnya, fi'il lil madah, fi'il untuk pujian. Ar-rajulu fa'ilnya. Abu Bakar namanya adalah makhsus, yang dikhususkan, makhsus. Makhsusun bil madah di sini, yang dikhususkan dengan pujian. Kan sebaik-baik lelaki. Lelaki kan umum kan? Lelakinya umum. Nah, di situ kita khususkan orangnya. Dari lelaki yang umum ini kita khususkan orangnya adalah Abu Bakrin. Nah, ketika kalau ini didahulukan, maka jadinya apa? Kalau kita dahulukan Abu Bakrin ni'mar rajul, maka i'rabnya gimana? Abu Bakr ni'mar rajul. Abu Bakar adalah sebaik-baik lelaki. Di kalimat ini biasa ketika makhususnya diawalkan, maka dia jadi mubtada. Ini jadi mubtada dan ini jadi khobar. Selesai kan? Masalahnya ketika makhususnya diakhirkan, ketika yang ini masalah kita sekarang. Ya ba'da ni'mar bisa mu'akhkharan anhuma. Makhususnya ini diakhirkan, diletakkan ke belakang. Maka gimana cara ni'rabnya? Ni'mar rajulu Abu Bakrin. Ya. Maka ni'rabnya katanya di sana gimana? Fa abu fil mithalaini khabarun li mubtada mahdzuf taqdiruhu huwa. Jadi ini, jadi Abu Bakrin sini adalah khabar. Khabar dari mubtada yang dihapus ini ada takdirnya hu. Wa. Sebaik-baik laki-laki dia adalah Abu Bakar. Sebaik-baik lelaki dia adalah Abu Bakar. Huwa di sini sebagai mubtada. Huwa sebagai mubtadanya. Dan huwa wajib dihapus. Karena pembahasan sekarang adalah wajib menghapus mubtada. Huwanya wajib dihapus. Jadi itu pembahasan yang jim. Begitu juga dengan yang wabi'sar rajulu Abu Lahabin. Nah, di sini sebenarnya Abu Bakrin dikatakan berarti dia khabar dan mubtada yang dihapus. Ada yang mengatakan, ada juga yang mengatakan bahwa i'rab yang lainnya adalah mudah. Abu Bakrin mubtada mu'akhkhar, ni'mar rajul khabar muqaddam. Itu i'rab lain yang lebih mudah. Ada beberapa i'rab di sini. Ada yang mengatakan i'rab yang lain lagi. Tapi kalau yang kita bahas sekarang adalah Abu Bakr ini ketika i'rabnya dia sebagai khobar, mubtada-nya wajib dihapus, takdirnya huwa. Tapi ketika dia didahulukan, ya jelas dia yang jadi mubtada. Ketika Abu Bakr didahulukan, maka biasa ini mubtada dan ini khobar. Sedangkan jika diakhirkan, maka dia menjadi khobar bagi mubtada yang dihapus. Takdirnya siapa? Huwa. Huwa untuk laki-laki, dia untuk perempuan. Perempuan bisa ni'mati. Misalnya apa? Ni'matin nisa'u. Ni'matin nisa'u. Apa? Aisyatu. Ni'matin nisa'u Aisyah. Sebaik-baik perempuan adalah Aisyah. Wabi'satil mar'atu. Atau ni'matil mar'ah ya. Ni'matil mar'atu Aisyatun. Atau Aisyatu. Wabi'satil mar'atu Fulanah misalnya. Siapa lah. Atau apa? Wabi satil mar'atu Abu Lahab. Istrinya Abu Lahab. Nah, itu nikmat rojulu Abu Bakrin. Pembahasan nikmat sebenarnya ada panjang pembahasan nikmat ini. Panjang pembahasannya. Ada bab tersendiri sebenarnya pembahasan nikmat dan biksa. Summa dal inkana al-khabaru fil asli na'atan qat. Yang diputus. Qat'un. Berarti kalau yang diputus Kuti'a anin na'tihi anin na'tiyati fi Fima'ridi manahin au zammin au tahrimin au tarhimin tarahum nahmu tarahumin nahmu akhul khud biyadi Zuhairin al-karim wada' fil amr tinggalkanlah mujalasata fulanin lufinah al-la'imu wa ahsin ila fulanul fulanin al-miskin Al-Muqtada'u fi hadhihi al-amsilati mahdufun wujuban wa taqdiru huwa Naam, ahsan. Dal inkana al-khabaru fil asli na'tan quti'a anin na'tiyati fi ma'rudi madhin aw zammin aw tarahumin. Jika khabar itu fil asli asalnya adalah na'tan, suatu na'at. Kuti'a yang diputuskan anin na'tiyati dari na'at, dari kena'atannya, ya, fi ma'ridi madhin, dalam menunjuki atau apa, ekspresi madhin, pujian, au dhammin atau celaan, au tarahumin atau bentuk kasihan, untuk belas kasihan. Ya, jadi yang dal ini jika khabarnya diputus dari na'at, jika khabarnya adalah asalnya dia na'at tapi dirubah i'rabnya, diputus dari na'at itu dirubah i'rab dari i'rab asalnya ke i'rab yang lain, ya, dirubahnya ke rofa. Ketika kita rubah ke rofa, apa fungsinya? Untuk pujian, celaan, atau untuk bentuk apa, kasihan. Nah, contohnya di sana apa? Ada tiga contoh. Yang pertama contohnya khudh biyadi Zuhairin al-karimu. Khudh biyadi al-karim. Pertama kita kasrahkan dulu. Karena dia na'at dari si Zuhairin. Kasrah. Majrur. Khul biyadi Zuhairin, ambillah. Peganglah tangannya si Zuhair yang dermawan itu, yang mulia, yang dermawan. Karim. Ya. Coba peganglah tangannya si Zuhair al-Karim. Ini bentuk pujian atau celaan? Bentuk pujian jelas ya, pujian ya. Nah, asalnya dia adalah na'at al-Karimi, kasroh al-Karimi. Tapi untuk pujian, ketika kita memuji ini, untuk pujian ini, ya, ketika Zuhairnya ini udah terkenal orangnya, sehingga sebenarnya enggak dikasih apa, ambillah tangan Zuhair. Orang udah ngerti Zuhair ini siapa. Jadi dia orang udah terkenal lah. Orang enggak butuh dikasih keterangan-keterangan lebih lanjut sebenarnya. Jadi dikasih na'at pun enggak perlu sebenarnya. Karena Zuhair ini udah terkenal. Tapi udah dikasih na'at. Ketika kasus seperti ini, maka na'atnya boleh kita putus. Boleh kita putus, kita rubah menjadi mansub atau jadi rofa. Berarti boleh kita ucapkan khul biyadi Zuhairin al-Karimi, ini asalnya. Boleh juga apa? Khul biyadi Zuhairin al-Karimu. Boleh juga ke mansub. Khul biyadi Zuhairin al-Karima. Kok boleh tiga-tiganya? Jadi al-Karimnya boleh tiga harokat. Al-Karimu, al-Karima, al-Karimi. Naat itu boleh, naat boleh diputus atau dialihkan i'rabnya ke mansub dan marfu. Ya, naat kalau fungsinya untuk ini, untuk pujian atau celaan atau apa? Belas kasihan, maka ini boleh naat itu diputus atau dialihkan i'rabnya ke marfu atau ke mansub. Nah, masalahnya sekarang ketika ke marfu terus apa i'rab al-karimu? Ketika kita putus na'atnya itu, kita alihkan i'rab na'at dari majrur ke marfu atau mansub. Nah, masalahnya sekarang i'rabnya. I'rab untuk al-karimu apa? Jadi misalnya kalau antum disuruh ngasih harokat ini, khul biyadi Zuhairin, nah, al-karimnya terserah mau ngasih al-karima, al-karimu, al-karimi. Tapi gimana? Kalau ditanya harus bisa. Kenapa al-karimi? Oh, saya mau al-karim aja. Kenapa al-karima? Ya, harus bisa jawab. Jangan cuma bisa ini ya dong. Harus bisa jawab juga. Jadi terkadang nahwu itu apa namanya? Bisa sembarang kita ngasih harokannya, asalkan kita bisa menentukan takdirnya apa dan takdirnya benar. Dengan takdirnya apa dan takdirnya pun harus benar. Tapi ini ketika masalah ini dia naat dari sini, bisa kita alihkan i'rabnya ke dhammah dan fathah. Ketika ke dhammah i'rabnya adalah dia khobar dari mubtada yang dihapus. Nah, di sini. Fal mubtada fi hadhihi al-amthilah mahdhufun wujuban. Maka mubtada dalam contoh ini dihapus, wajib takdirnya huwa. Huwa untuk laki-laki. Berarti kalau kita alihkan ke dhammah, maka dia adalah apa? Khobar dari ada huwa di sini sebenarnya. Ada huwa. Huwanya wajib dihapus. Huwanya wajib dihapus. Huwanya mubtada al-kalimu khobar. Al-karimu khobar. Ketika kita rubah ke al-karima, maka takdirnya apa kira-kira? Maka dia takdirnya adalah maksud kira-kira sebagai apa? Maf'ul bih dari fi'il yang dihapus. Apa fi'il yang dihapusnya? Bisa takdirnya ada amdahu, ya. Amdahu, saya memuji. Atau takdirnya ada a'ni. A'ni misalnya. Dan lainnya. Jadi dia maksud maf'ul bih. Tapi yang menjadi pembahasan kita sekarang adalah yang ini. Yang ketika dialihkan na'at dari harokat asalnya dialihkan ke dhammah. Ketika dialihkan ke dhammah, maka yang dhammah ini i'rabnya adalah khobar dari mubtada yang wajib dihapus. Takdirnya huwa itu. Itu maksudnya. Begitu juga yang nomor 2, contoh untuk celaan. Wada' mujalah sata fulanin al-la'imu. Tinggalkan. Da' di sini. Bil amr. Tinggalkan apa duduk-duduk dengan fulan itu. Al-la'im. Yang tercela. Fulan yang tercela itu. Fulanin, fulanin sebagai apa asalnya? Mudhaf ilaih, majrur. Harusnya apa? Allai, allai mi, ya. Harusnya adalah allai mi. Tapi kita mau mencelanya lagi. Kita rofa kan. Allaimu, allaimu. Ya, kita putus, kita alihkan naat dari majrur ke marfu. Majrur ke marfu. Maka marfu-nya di sini allaimu, yaitu marfu dengan mubtada yang dihapus, dia sebagai khobar, takdirnya huwa al-la'imu. Dia adalah orang yang tercela. Contoh untuk kasihan. Wa ahsin ila fulanin al-miskinu. Ahsin. Mana ahsin? Berbuat baiklah ila fulan kepada si fulan itu al-miskinu. Harusnya apa? Al-miskini, al-miskini. Kita alihkan ke rafa al-miskinu untuk menunjukkan lebih kasihan lagi. Maka di sini dia khobar dari mubtada yang dihapus, takdirnya adalah huwa al-miskin. Jadi takdirnya di atas huwa al-karimu, huwa al-la'imu, huwa al-miskinu. Jadi itulah empat tempat wajib menghapus mubtada. Yang pertama ketika ditunjukkan oleh jawab qasam fi zimmati laf'alan kada ay fi zimmati ahdun laf'alan kada. Yang kedua jika khabarnya masdar pengganti fi'il sabrun jamilun ay sabri sabrun jamilun. Yang ketiga jika khabarnya maksus dengan madah atau zam sesudah nikmat atau bi'sa yang diakhirkan apa ni'mar rajulu Abu Bakrin ay ni'mar rajulu huwa Abu Bakrin. Yang terakhir adalah jika khabar na'at yang dialihkan dari na'at i'rab na'at aslinya ke marfu, dialihkannya ke marfu. Tujuannya untuk lebih menunjukkan pujian, celaan atau kasih sayang. Khudh biyadi Zuhairin al-karimu ay huwal karimu. Wada' mujalasata fulanin al-la'imu ay huwa al-la'imu. Wa ahsin ila fulanin al-miskinu ay huwa al-miskinu. Kita masuk ke hukum terakhir dari mubtada. Innal asla fihi an yataqaddama 'ala al-khabari wa qad yajibu taqdimul khabari 'alayhi wa qad yajuzani al-amru yajuzu wa qad yajuzu al-amrun wa sayatil kalamu 'ala dhalika. Nah, yang kelima, hukum kelima adalah asal dari mubtada itu, asalnya mubtada harus dia didahulukan dari khabar. Ayat takut dengan al khobar. Dia itu terdahulu dari khobar. Ya, itu asalnya. Zaidun qa'imun. Zaidun qa'imun. Zaidun fil masjidi. Zaidun fil baiti. Zaidun fid dari. Zaidun amamaka. Asalnya mubtada di awal, khobar di akhir. Ya, waqad karena namanya khobar, namanya saja khobar. Waqad yajibu terkadang wajib. Nah, tapi terkadang yajibu wajib. Taqdimul khabari alaihi, mendahulukan khabar di atas mubtada. Wa qad yajuzul amrun, dan terkadang boleh keduanya. Boleh. Boleh khabar di awal, boleh mubtada di awal. Ya, terkadang wajib hukumnya, terkadang boleh. Dan wa sayati dan akan datang al-kalamu ala dzalik, pembahasan terhadap hal tersebut. Nanti ada di jauh ya, di halaman 15 dan 16. Nomor 15 16. Kita masuk ke aqsamul mubtada. Naam. Aqsamul mubtada'u. Aqsamu? Aqsamu. Al-mubtada'u. Mubtada'u. Apa al-mubtada'u? Al-mubtada'u. Apa al-mubtada'u? Khabar yang tadi dihapus. Enggak bisa sih. al-mubtada'i. Di mana? Sorry. Lian mudhaf ilaih. Mubtada'i mudhaf ilaih. Aqsamu al-mubtada'i. Sorihun Amirun Awalun Al-Sarihu Nisbu Wallahi ala Wallahi? Lagi sumpah nih? Enggak. Wallahu Kulli syai'in qadirun. Nah, Al-Amiru Tu anta Rabbi Rabbi Rabbi wa ana abduka. Wakadhalika Sa'iru Sa'iru Mubaniyana mabniyati. Apa? Sa'iru al mabniyati. Mabniyati. Itu hadza khalqullah. Hi, hadza khalqullah. Alladzina walladzi alladzina walladzina amanu amanu fi surah al-Baqarah. Alladzina amanu ashaddu ashaddu hubban lillah. Man yarzuqukum sama am amalu mislu wa an tasumu khairul lakum khairul ay wasaimakum siyamukum khairul lak. Apa sahul mubtada, pembagian mubtada ya terbagi tiga, sharih, dhamir dan muawwal. Sharih yaitu yang jelas, nggak perlu ditakwil-takwil, udah jelas. Itu maksudnya sini adalah isim zahir, maksudnya isim zahir. Contohnya wallahu ala kulli syai'in qadirun. Ayun al mubtada? Mal mubtada? Allahu wal khabar qadirun. Khabarnya qadirun ala kulli syai', jar majrur muta'alliq dengan qadirun. Ya, yeah. Allahu ala kulli syai'in qadirun. Allahu mubtada. Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Allah asalnya adalah Allah qadirun ala kulli syai'. Bi ala kulli syai' di sini jar majrur muta'alliq dengan qadirun. Allah itu maha mampu atas segala sesuatu. Ya. Wa dhamir, sini ada dhamir. Contohnya anta rabbi wa ana 'abduka. Dhamir, dhamir munfasil sini. Itu dhamir yang bisa jadi mubtada yang mana? Itu dhamir rafa' munfasil, yaitu siapa? Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, dan seterusnya. Dhamir yang bisa jadi mubtada adalah dhamir-dhamir itu, dhamir rafa' munfasil. Huwa, huma, hum, dan seterusnya. Anta rabbi wa ana 'abduka. Jadi mubtada-nya mana? Syahidnya anta sama ana. Anta sama ana. Engkau adalah Rabbku dan aku adalah hambamu. Ini termasuk salah satu doa Nabi ketika sholat malam ya. Anta Rabbi wa ana 'abduka. Ketika doa ininya, doa apa namanya? Iftitahnya. Diriwayatkan oleh Muslim dan lainnya. Wa kadzalika sa'irul mabniyat. Begitu juga mubtada bisa berupa sa'irul mabniyat. Isim-isim mabni selainnya, selain domir, maksud saya rumah beniat, isim-isim mabni selainnya, yang lainnya. Begitu juga isim-isim mabni yang lain. Contohnya hadza khalqullah. Mubtada-nya mana? Hadza. Za, za-nya saja. Kenapa? Sudah dibahas, hanya harfu tanbih. Hanya harfu tanbih. Za mubtada. Za isim, isim apa ini? Isyarah atau mausul? Isyarah. Hadza khalqullah. Inilah ciptaan Allah. Hadza khalqullah. Khabarnya mana? Khalqullah. Ini adalah ciptaannya Allah. Ini ada di surat ini ngambil dari surat apa? Luqman ya. Hadza khalqullah fa aruni madza khalaqa alladziina min duni. Inilah ciptaan Allah. Walladziina aamanu ashaddu hubban lillah. Ini surat Al-Baqarah. Walladziina aamanu, orang-orang beriman itu ashaddu hubban lillah, lebih besar hubban cintanya lillah, kepada Allah. Yang jadi mubtada adalah mana? Alladzina. Alladzina isim apa ini? Isim mausul. Jadi khabar ashaddu, ashaddu sedangkan amanu namanya silah, silah. Silatul mausul. Orang-orang yang beriman. Ashaddu khabarnya, hubbannya tam, tamyiz lillah. Man yarzuqukum minas samai. Ini ada di surat Yunus dan ada surat An-Naml. Qul man yarzuqukum minas samai wal ardi, dan seterusnya. Siapakah yarzuqu, yang bisa beri rezeki kepada kalian dari langit? Yang jadi mubtada, ayna mubtada? Man, isim apa ini? Isim istifham. Jadi khabar yarzuqukum minas sama. Man mubtada-nya yarzuqukum minas sama sebagai khabar. Jumlah fi'liyah. Wal muawwal selanjutnya adalah bisa mubtada itu berupa muawwal, masdar yang ditakwil dari apa? An tambah fi'il. Ya, masdar yang ditakwil an tambah fi'il mudhari' mansub. An tambah fi'il mudhari' mansub ditakwil atau ditafsirkan menjadi sebuah apa? Masdar. Dan masdarnya menjadi mubtada. Wa antasumu khairul lakum. Wa antasumu, dan puasa kalian itu khairul lakum. Lebih baik untuk kalian. Mubtada-nya mana? Ai wasiyamukum antasumu. Soma ya sumu, kita takwil dari masdar apa? Siyamukum. Kumnya? Kok ada kumnya di sini? Karena anta sumu kalian di sana. Maka siyamukum. Khabarnya mana? Khairul lakum. Khairun lakumnya jar majrur muta'alliq dengan khairun. Puasa kalian itu lebih baik bagi kalian. Ya. Misalnya apa? Wa an tata'allamu. Ya. Al-lughata al-arabiyyata khairul lakum min an taq'udu fi baitikum. Ya, wa anta ta'allamu al-lughata al-arabiyyata fi hadzal masjid khairul lakum min an taqa'udu fi diyarikum. Kalian belajar bahasa Arab di masjid ini lebih baik daripada kalian duduk-duduk di rumah. Ya. Selanjutnya adalah pembahasan yang agak rumit, yang agak sulit di sini, yaitu al-mubtada us-sifah awil mushtaq. Naam. Fadol. Nuh, bisa. Coba. Al-mubtada'u as-sifatu awil mushtaq. Awil mushtaqku. Ya, dengan tasydid qaf mushtaqku. Qad yurfa'u waqtu al-waqtu bil ibtida'i bil ibtida'i in illam illam ya ya tabaku illam illam yu yuta yuta yuta yuta tabaku am yuta tabaku mausu mausu fahu fahu niatan niatan au jama'an au jama'an fala mubil ya yaha yahtaju fala yahtaju ila ila khabari khabarin ila khabarin bal yaktafi bal yaktafi bil fa'il fa'ili bil fa'ili au naibihi fayakunu marfu'an bihi sa'adan sa'adan masaddal khabari bisharti an yataqaddam an yataqaddama al-wasfa al-wasfa maf'ulnya nafyun nafyun awis istifhamun awis istifhamun nahnu amusafirun akhawaka amusafirun akhawaka ana najihun ana najihun walada ka waladaka ma makruhun al mukhlisun al mukhlisun ma maghlubun Asba'uka. Hasan. Al-mubtada us-sifah awil mushtaq. Sebenarnya adalah pembahasan tentang mubtada sifat atau mushtaq. Ketika mubtadanya isim sifat atau isim mushtaq. Mana apa mushtaq sifat atau mushtaq? Ketika mubtadanya isim sifat seperti apa? Isim sifat yaitu isim mushtaq itu apa? Ya. Turunan dari fi'il. Huruf-hurufnya masih mengandung huruf-huruf fi'il. Seperti apa? Isim fa'il, isim maf'ul. Isim fa'il, isim maf'ul. Siwahum balaho dan seterusnya. Seperti musyabbaha. Ya, ketiga, yang paling umum adalah isim fa'il dan isim maf'ul. Yang paling umum isim fa'il dan isim maf'ul. Yaitu ketika mubtada'nya ini isim fa'il atau isim maf'ul. Qala al-mu'allif. Qad yurfa'u al-wasfu bil ibtida'. Terkadang wasfu dirafa'kan bil ibtida'. Bil ibtida'. Apa? Maksud bil ibtida'? Dengan ibtida'. Maksudnya apa? Karena dia mubtada'. Ya, dia dirafa'kan sebagai mubtada'. Bil ibtida' karena dia terletak di depan. Terkadang wasfu kita kata sifat dirafa'kan. Kenapa? Karena dia sebagai mubtada' terletak di depan di awal. Illam yutabiq mausufahu tasniatan aw jam'an. Meskipun Terkadang kata sifat itu dirofakkan illam, bahkan jika tidak dia yutabik, mencocoki, ya, menyesuai, sesuai. Jika tidak sesuai dengan mausufnya yang disifatinya, disifati sesudahnya, tasniatan au jam'an, yaitu dalam mustananya atau jamaknya. Kadang kata sifat dirofakkan dengan ibtidak, meskipun apa illam yutabik mausufahu, meskipun dia tidak mencocoki mausufnya, mausufnya itu fa'il atau maf'ul sesudahnya, dalam mustananya atau jamaknya. Maksudnya apa? Wasfunya isim mufrad, al-wasfunya isim mufrad, tapi mausufnya mustana atau jamak. Itu maksudnya pembahasan di sini. Al-wasfunya isim fa'il atau isim maf'ulnya isim mufrad, tapi mausufnya, mausufnya yang disifati sesudahnya itu isim mustana atau isim jamak. Maka gimana? Fala yahtaju ila khobarin, maka dia tidak membutuhkan khobar. Maka mubtada yang bentuknya seperti ini, yaitu ketika dia apa? Mufrad, isimnya, mubtadanya isim mufrad, terus kata sifat sesudahnya apa? Mustana atau jamak. Maka pada saat ini dia tidak butuh khobar. Nah, ini mubtada yang tidak butuh khobar itu adalah mubtada yang ini. Mubtada tidak butuh khobar, enggak butuh khobar. Bal akan tetapi yaktafi, dia mencukupkan diri, tetapi cukup saja dengan fa'il. Akan tapi dia cukup dengan fa'il atau naibul fa'il. Cukup dengan fa'il, yaitu kapan? Kalau kata sifatnya isim fa'il atau naibul fa'il, ketika kata sifatnya isim maf'ul. Fayakunu marfu'an bihi, maka jadilah dia, jadilah siapa? Si mausufnya ini marfu'an bihi, dirofakkan marfu' dengannya. Marfu' karena marfu', yaitu amilnya adalah si si wasof tersebut. Sad dan masadal khobar, ia menggantikan tempat khobar. Bisyarti, dengan syarat, an yataqaddam alwasfa nafyun aw istifhamun, yaitu mendahului kata sifat tersebut nafi atau istifham. Ngerti maksudnya pembahasannya? Berat, enggak bisa. Contohnya amusafirun akhawaka. Amusafirun akhawaka. Artinya apa? Apakah akhawaka ini siapa nih? Kalau akuka satu orang, kalau akhawaka dua. Apakah si, apakah dua saudara mau bersafar? Nah, itu artinya amusafirun akhawaka. Apakah bersafar dua orang saudaramu? Apakah bersafar dua orang saudaramu? Maka i'rabnya adalah musafirun di sini sebagai mubtada. Isim apa dia? Isim sifat. Sifat sini isim apa dia? Sifat itu isim apa sih? Isim fa? Fa'il atau maf'ul nih? Isim fa'il. Kita bahas sebelumnya isim fa'il itu beramal seperti apa dia? Beramal seperti siapa? Seperti fi'il. Di pembahasan fa'il sebelumnya. Apa amalnya? Amal fi'il. Butuh fa'il. Ah, akhwaka di sini. Akhwaka ini, yaitu siapa dia? Fa'il. Fa'il bagi si si musafir. Fa'il, fa'il bagi isim fa'il. Fa'il bagi isim fa'il. Kenapa? Karena musafirun ini maknanya apa? Maknanya adalah fi'il mudhari. Apa maknanya? Ah, yusafiru. Maknanya adalah ayusafiru. Ya, maknanya adalah fi'il dia. Maknanya fi'il. Ayusafiru akhawaka itu sama maknanya dengan amusafirun akhwaka, sama saja. Karena isim fa'il itu bermakna fi'il. Maka akhwaka di sini marfu. Fa'ilun marfu. Marfu-nya dengan apa? Adanya. Dengan adanya alif ini. Nah, dia isim apa dia? Isim musanna. Isim musanna. Tapi nunnya mana? Dihapus. Kenapa? Karena dia mudhaf, ya. Nah, dia di mutofkan. Fa'il marfu. Terus khobarnya mana? Ini tadi mubtada'nya. Kan dia butuh khobar. Tapi butuh enggak khobar sini? Kalimatnya udah lengkap enggak? Udah lengkap kan? Makanya dikatakan fa'il, dialah menggantikan tempat khobar. Fa'ilun sadda masaddal khobar. Jadi, fa'il. Fa'il ini sekaligus dia menggantikan tempat khobar. Jadi enggak butuh khobar lagi. Karena khobarnya fa'ilun sadda masadda al-khobar. Maksudnya ya, fa'il sadda masadda al-khobar. Fa'il yang menggantikan tempat khobar. Fa'il yang menggantikan tempatnya khobar. Ya, coba kita ulang lagi nih. Qad yurfa'ul wasfu. Terkadang al-wasfu, al-wasfunya siapa sini? Musafirun ya, kita contohkan langsung. Terkadang musafirun rofa, yurfa'u, dirofa'kan bil ibtida', karena dia mubtada, ya kan? Karena dia mubtada. Illam yutabiq mausufahu tasmiyatan aw jam'an. Meskipun tidak mencocoki mausufnya, mausufnya siapa sini? Akhawat. Mausuf di sini maksudnya adalah yang disifati dengan bersafar ini, sini siapa? Yaitu dua saudaramu. Meskipun tidak mencocoki mausufnya dalam musanna atau jamak. Maknanya apa? Ini mu isim mufrad, ini isim musanna. Fala yahtaju ila khabarin. Maka dikatakan apa? La yahtaju. Siapa yang tidak butuh sini? Maka mubtada ini musafir, la yahtaju ila khabar. Dia tidak butuh ke khabar. Enggak butuh lagi ke khabar. Tapi apa? Bal yaktafi bil fa'il. Tapi dia cukup saja dengan fa'il. Dia mencukupkan diri dengan fa'il ini, akhawaka. Au na'ibihi atau na'ibul fa'il atau na'ibul fa'il. Contohnya nanti di bawah. Marfu'an bihi, maka akhawaka ini marfu. Marfu'an bihi, marfu karena si musafir sebagai apanya? Fa'ilnya. Sadan nasaddal khabar. Dia yang menggantikan tempat khobar. Itu maksudnya ceritanya. Bisyarti dengan syarat apa? An yataqaddama alwasfa, mendahului isim wasaf ini. Isim wasaf siapa sini? Musafir. Mendahului isim fa'il ini nafi. Itu hamzah sini. Huruf nafi. Aw istifham atau istifham. Siapa nanti contoh yang di bawah. Berarti ceritanya panjang ceritanya. Ya. Jadi maknanya adalah ketika mubtada'nya ini isim apa? Isim fa'il, kita mudahkan aja isim fa'il, maka dia tidak butuh khobar. Tapi isim marfu sesudahnya itu kita katakan dia sebagai fa'il baginya, fa'il sadda masaddal khobar. Kenapa bisa sebagai fa'il? Karena isim fa'il ini apa? Beramal seperti fi'il. Jadi amusafirun akhwaka ini sama maknanya dengan ayusafiru akhwaka. Dengan firmutore ayusafiru akhawaka. Contohnya lagi, anajihun waladaka, anajihun waladaka. Apakah sukses, apakah telah lulus dua anakmu? Hamzanya istifham. Apakah telah lulus dua anakmu? Berarti di sini i'rabnya gimana? Najihun mubtada. Waladaka fa'ilun sadda masaddal khobar. Nah, itu i'rabnya. Fa'ilun sadda masaddal khobar. Fa'il bagi si najihun sadda masaddal khobar. Ma makruhun al-mukhlisuna. Tidaklah dibenci orang-orang yang ikhlas itu. Tidak dibenci orang-orang ikhlas itu. Ma di sini nafi. Nah, sekarang contoh nafi di atas. Contoh di atas tadi masih istifham. Sekarang nafi. Ma makruhun al-mukhlisuna. Makruhun sebagai mubtada, isim apa ini? Maf'ul. Isim maf'ul, isim sifat. Isim maf'ul itu dia beramal seperti siapa? Seperti fi'il ma'lum atau fi'il majhul? Fi'il majhul. Fi'il majhul. Apa amal fi'il majhul? Butuh siapa? Na'ibul fa'il yang marfu. Maka sini al-mukhlisuna i'rabnya apa? Na'ibul fa'ilin marfu'un sadda masaddal khobar. Na'ibu fa'il sadda masaddal khobar. Dia na'ib fa'il bagi makruhun, menggantikan tempat khobar. Ya, kenapa? Makruhun mufrad, al-mukhlisuna aja jama'. Mukhlisuna jama'. Ma maulubun atba'uka. Tidaklah dikalahkan, tidak bisa dikalahkan atba'uka. Apa? Pengikut-pengikutmu. Tidaklah bisa dikalahkan pengikut-pengikutmu. Mana i'rabnya? Ma harfu nafi. Harfu nafiin maulubun mubtada'un atba'uka naibu fa'il sadda masaddal khobar. Naibu fa'il sadda masaddal khobar. Ya, kenapa kira-kira apa rahasianya kok bisa jadi seperti ini? Rahasianya adalah tadi ya, karena apa? Karena isim wasaf itu dia bermakna fi'il. Isim fa'il dia beramal seperti fi'il ma'lum, sedangkan yaitu fi'il aktif, sedangkan naibul fa'il beramal seperti fi'il majhul, yaitu butuh naibul fa'il. Pembahasan selanjutnya adalah gimana kalau sama-sama mufrad. Gimana kalau sama-sama mufrad? Sekarang kalau sama-sama mufrad, amusafirun akhuka. Amusafirun akhuka. Kalau mufrad gimana? Amusafirun akhuka. Ini kan ketika beda jumlahnya, ketika beda jumlah. Sekarang kalau sama jumlahnya, ada punya spidol lagi? Tadi lupa di bawah ya. Hitam ini. Sudah semakin hitam. Jadi soalnya adalah kalau misalnya mutobik. Nah sekarang kalau mutobik bilangannya, kalau tadi kan inlam yutobik, jika tidak terjadi kecocokan dalam mufrad sananya. Sekarang kalau cocok gimana? Mufrad gimana? Jadi gimana? Ya, musafir jadi khobar muqaddam sama akhuka mubtada muakhar. Ya. Asalnya adalah akhuka musafir. Apakah saudaramu bersafar? Akhuka musafir. Apakah saudaramu bersafar? Boleh juga enggak kayak tadi? Boleh enggak kayak tadi? Ini mubtada. Nah, di sini ada dua i'rab. Bisa seperti ini, bisa kayak tadi juga. Akhuka sebagai khobar atau fa'il sadda mustadal khobar. Jadi sini bisa dua i'rab. Bisa dua i'rab. Jadi bisa i'rabnya seperti ini, khobar muqaddam mutadda muakhar, bisa mutadda fa'il. Kenapa bisa khobar muqaddam mutadda muakhar? Karena sekarang jumlahnya sudah sama, mufrad. Sedangkan syarat mutadda khobar gimana? Harus sama jumlah. Sekarang jumlahnya sudah sama. Oh, bisa. Sedangkan akhukanya, kenapa ini yang kita jadikan mubtada, ini yang jadi khobar? Karena sekarang akhuka ma'rifah, safiron nakiroh. Ya, yang lebih pas jadi mubtada adalah yang ma'rifahnya. Itu ini mubtada, ini khobar. Amusafirun akhuka, apakah saudaramu ini bersafar? Atau bisa di-irob dengan seperti tadi. Ini mubtada, atau ini fa'il sadda masdal khobar. Sama, boleh. Boleh dua irob ini. Boleh dua i'rab ini. Itu kalau sama-sama mufrad. Mafhum? Gimana kalau sama-sama mufrad atau sama-sama jamak? Sekarang Amusafironi akhawaka. Sekarang sama-sama mufrad. Amusafironi akhawaka. Gimana? Maka musafironi bisa enggak dia di sini sebagai ini nimbuk tada ini fa'il sadda masdal khobar? Enggak bisa. Kenapa? Karena syaratnya adalah ketika dia menjadi mubtada itu sama seperti syarat fi'il. Apa syarat fi'il? Harus mufrad. Harus mufrad. Syarat fi'il itu harus mufrad. Jadi di sini ketika ini musanna, maka ini enggak bisa dia beramal, atau di sini enggak beramal seperti fi'il. Maka di sini ini sebagai apa? Karena dia sama-sama mufanna, ini khobar. Khobar muqaddam. Khobar ini tadanya. Tadamu akhbar. Itu ceritanya. Panjang ceritanya. Nah, sini kaidah-kaidah penting di sini ya. Apa ya? Ketika fa'ilnya, ketika mubtada adalah isim wasaf, isim fa'il atau isim maf'ul, yang lainnya isim fa'il atau isim maf'ul, maka ketika isim fa'il dan jumlahnya beda, dan jumlahnya beda, yang isim fa'ilnya mufrad, isim fa'ilnya mufrad, yang sesudahnya musanna atau jamak, maka i'rabnya haruslah seperti ini. Musafirun akhwaka, musafirun mubtada, akhwaka enggak bisa sebagai khabar. Kenapa? Jumlahnya beda kan, satu mufrad satu musanna. Maka bukan khabar tapi apa? Fa'ilun sadda masdar khabar. Fa'il menggantikan tempat khabar. Atau isim maf'ul. Ma makruhun al-mukhlisuna. Makruhun mubtada isim maf'ul. Ya, al-mukhlisuna bisa enggak khabarnya? Enggak bisa. Kenapa? Satu mufrad satu jamak. Maka al-mukhlisun harus apa? Harus naibul fa'il sadda masaddal khobar. Sadda masaddal khobar. Dan tanyakan dari pembahasan ini, ma harus berpikir sedikit pembahasan tada sifah wal mushtaq. Iya. Perbedaan lihat jumlahnya. Kalau sama-sama mufrad, mufrad mufrad, musanna musanna, jamak-jamak, ya berarti tada khobar kan? Tapi enggak, ini mufrad, musanna atau jamak, maka ahkamu khabaril mubtada'i. Termasuk ke hukum khabar. Selesai mubtada', masuk ke khabar, hukum khabar, hukum khabar. Ada tujuh hukum khabar. Adam? Ahkamu khabaril mubtada'i. Khabari? Ahkamu khabaril mubtada'i. Li khabarul mubtada'i ahkamu. Ahkamun. Wahid wujubu raf'ahu nahu wujubu wujubu raf'ahu raf'ihi raf'ihi wujubu raf'ahu nahu Allahu Akbar Allahu Akbaru Allahu Akbar. Nani inil asla innal asla innal asla fihi ayyakulu an da'an ayyakulu ada'an an yakuna man sukun yakuna nakiratan mushtaqqatan mushtaqqatan wa qad yakunu wa qad yakunu jamidan nahu hadha hajarun. Sebab tiga ya. Alaka wujubu mutabiqat mutabaqa wujubu mutabaqa bihi bil mubtada'i ifradan wa tasniyatan wa jam'an tasniyatan wa tasniyatan wa jam'an wa tadhkira wa ta'minan nahu apa mualimu mujtahidun apa libani mujtahidani abdullabu abdullabu mujtahiduna apa libatun apa libatun mujtahidatan apa libatu apa libatu mujtahidatun apa libatu mujtahidatun apa libatani mujtahidatani apa libati apa libatun libatu qalibatu tu tempatan ini qalibatu mujtahidat tu hasan ahkamu khabar mubtada hukum-hukum khabar mubtada. Selesai pembahasan mubtada, sekarang masuk ke khabar. Hukum khabar dari si mubtada ada tujuh hukumnya. Yang pertama, khabar mubtada li khabar mubtada ahkamun. Khabar mubtada memiliki beberapa hukum. Yang pertama adalah wajib rafa. Contohnya Allahu akbaru baru rafa' dhammah. Makanya salah kalau ada yang azan dengan Allahu akbar, Allahu akbar. Ini khata'. Harus apa? Allahu akbar, Allahu akbar. Kalau disama, Allahu akbaru. Jangan jadi akbaro, jadi masuk nanti. Allahu akbar. Karena Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar sesudahnya hamzah wasal kan? Hamzahnya wasal. Disambung sebenarnya. Allahu akbar, Allahu akbar. Ya. Yeah. Jadi ini diingatkan ya oleh para ulama, jangan sampai berubah harokat di azan itu jadi fathah. Allahu akbar, Allahu akbar. Karena ru'nya dhammah. Hamzah sudah hamzah wasal. Allahu akbar, Allahu akbar. Nah, Allah lah yang paling besar. Yang kedua, annal asla fihi an yakuna nakiratan mushtaqqatan wa qad yakunu jamidatan jamidan. Asalnya, asal dalam khobar adalah dia isim nakirah dan isim mushtaq. Isim nakirah dan mushtaq. Mushtaq, masih ingat tadi ya? Yaitu yang turunan dari masdar sebenarnya, turunan dari masdar. Yaitu apa? Seperti maksudnya lafaz-lafaznya misalnya apa? Katibun ya, ada lafaz kaf ta sama ba ini ada asalnya. Ada asal fi'ilnya, kata bayaktu, katibun, maktubun misalnya. Maka isim-isim ini isim mushtaq namanya, isim turunan. Ya. Isim yang ada apa? Ada asalnya, ada asal usul asal muasalnya, ada asal. Ya. Misalnya apa? Mustaghfirun ini isim apa? Mushtaq atau jamid? Mushtaq. Karena ada fi'ilnya, ada masdarnya. Bisa ditasrif lah istilahnya, ada ditasrifnya. Sedangkan waqad yakunu jamidan terkadang, nah, jadi itu hukum asalnya dia apa? Nakirah dan mushtaq. Dan kita bahas, sudah dibahas di jilid 2 ya, mushtaq itu apa aja. Waqad yakunu jamidan terkadang dia jamid. Tapi terkadang khobar bisa isim jamid. Kalau isim jamid gimana? Ada asalnya? Enggak ada asal. Asal fi'ilnya atau asal masdarnya tidak ada. Enggak bisa ditasrif juga. Contohnya hadza hajarun. Ini apa? Batu. Nah, hajarun. Ada enggak fi'ilnya hajaru yahjuru? Enggak ada. Ya, enggak ada. Batu. Ada mungkin tapi yang lainnya enggak salah apa? Istahjaru atau apa? Hajaru. Itu kalau hajaran enggak ada. Ini batu. Yang lain contohnya apa? Baitun. Nah, baitun ini isim apa? Jamid juga. Rojulun isim jamid. Ada enggak rojala yarjulu? Ya ada, itu isim jamid juga. Banyak isim jamid itu ya. Banyak isim jamid. Kalau masjidun jamid? Mushtaq ada sajadah. Dari sajadah. Masjid. Apa? Masjid. Ya itu dia apa? Syal. Jadi hukum asalnya dia mushtaq. Kalau kita katakan misalnya apa? Hukum asal mushtaq. Contohnya itu at-thalibu mujtahidun. Ya, at-thalibu mujtahidun. Ana muslimun. Ana muslimun. Ya. Huwa ustadzun. Ustadzun juga ini ya, jamid ya. Huwa misalnya apa? Tajirun dan lainnya yang isim mushtaq. Dan itu jadi hukum asalnya isim mushtaq. Dan hukum asal juga nakirah. Hukum asal khobarah nakirah. Tapi boleh enggak marifah? Boleh-boleh aja. Huwa Zaidun ini Zaidun marifah. Huwa Zaidun enggak bisa dipaksakan. Kita mau mengatakan dia ini Zaid, mana? Ya, enggak bisa dipaksakan ke nakirah ya. Enggak bisa dipaksakan ke nakirah, harus ma'rifah. Jadi hukum asalnya nakirah sama mushtaq. Tapi enggak harus, boleh juga ma'rifah dan boleh juga jamid. Boleh ma'rifah dan boleh jamid. Yang ketiga wajibnya mutabaqah, penyesuaiannya dengan mubtada. Wajib sesuai dan cocok dengan mubtada. Dari apanya? Dari jumlahnya, mufradnya, tasniahnya, jamaknya dan dari jenisnya muzakkar dan muannasnya. Contohnya at-thalibu mujtahidun, at-thalibani mujtahidani, ya, musanna, at-thullabu mujtahiduna jamak, at-thalibatu mujtahidatun, apa? Muannas, at-thalibatani mujtahidatani, at-thalibatu mujtahidatun. Gimana kalau mubtadanya adalah jamak tidak berakal? Misalnya gunung-gunung itu tinggi. Gunung-gunung itu tinggi. Ketika jamak tidak berakal, al-jibalu, ya, misalnya al-jibalu atau misalnya al-buyutu tidak berakal, gimana khobarnya? Maka khobarnya boleh apa? Boleh jamak mu'annas dan boleh mufrad mu'annas. Ya, misalnya rumah-rumah itu besar. Gimana? Rumah-rumah itu besar. Ini udah semakin hitam. Ada kertas yang baru yang lebih putih. Misalnya apa, rumah-rumah itu besar gimana? Al-buyu itu, al-buyu itu bisa pakai kabiratun mufrad, bisa jamak. Bisa aja jamak. Al-buyu itu kabiratun. Bisa, bisa apa? Mufrad bisa jamak. Begitu juga misalnya di, kalau dijadikan sebagai naat juga sama. Al-buyutu al-kabiratu atau al-buyutu al-kabiratu, ya. Begitu ya, sebagai naat juga sama. Ya. Sebagai naat, sebagai khobar itu sama. Sebagai naat maupun sebagai khobar sama, yaitu ketika jamak tidak berakal maka boleh mufrad muannas, boleh jamak muannas. Contohnya apa? Contohnya di Al-Qur'an apa misalnya? Ada yang ayyaman ma'dudat, ada yang jamak. Ada juga yang lagi ayyaman ma'dudah. Ya. Di surah Al-Baqarah itu ada dua-duanya, ayyaman ma'dudat sama ayyaman ma'dudah. Itu kalau jamak sir tidak berakal. Summa nomor 4. Satu lagi, jawazu, jawazu atuhi wajibul haram. Nah, yang keempat dan kelima, yang keempat adalah boleh enggak menghapus khobar? Boleh, boleh menghapus khobar jika ada dalilnya, jika ada penunjukannya, jika ada dalil yang menunjukkannya. Contohnya adalah, contohnya yang paling pertama adalah contohnya ketika jawab dari pertanyaan, ya. Ketika jawab dari pertanyaan ini jelasnya. Contohnya apa? Jawab dari pertanyaan. Ma, ma-nya, apa contohnya kalau jawab pertanyaan yang khobar dihapus? Seringnya yang jadi hapus mubtada ya. Aja aza itu. Itu fi'il nanti yang dihapus. Apa contohnya kalau di khobar yang dihapus ya. Ya, nanti cari lagi. Contohnya di sini adalah sesudah idza, sesudah idza al-fujaiyah. Sesudah idza al-fujaiyah. Idza fujaiyah itu artinya tiba-tiba. Tiba-tiba. Kharajatu faizal asad. Aku keluar faizal asad. Tiba-tiba ada singa. Aku keluar faizal asad. Tiba-tiba ada singa. Nah, al-asadu idza, idza fujaiyah itu masuk ke jumlah ismiyah ya. Idza fujaiyah, al-fujaiyah. Fujaiyah itu ya, menunjukkan sesuatu yang terjadi secara mendadak, tiba-tiba ya. Al-fujaiyah. Ya, al-fujaiyah. Ya, idza fujaiyah ini menunjukkan sesuatu yang terjadi tiba-tiba. Faizal asadu. Faizal asadu terus mana khabarnya? Ai faizal asadu hadir, maka tiba-tiba ada singa yang datang. Ada singa-singa yang sudah hadir di depan. Ibnu Malik rahimallahu berkata dalam Alfiyah, Ibnu Malik, وَحَفُّ مَا يُعْلَمُ جَائِزٌ كَمَا تَقُولُ زَيْدٌ بَعْدَ مَنْ عِنْدَكُمَا. Menghapus apa yang sudah diketahui itu boleh, kama sebagaimana engkau katakan, زَيْدٌ sesudah ada pertanyaan, مَنْ عِنْدَكُمَا. مَنْ عِنْدَكُمَا, siapa yang di sisi kalian berdua? Jawabnya apa? زَيْدٌ, زَيْدٌ عِنْدَنَا. Berarti sini, nah ini nih. Berarti di sini ada khobar yang dihapus. Ya, ada khobar yang dihapus. Takdirnya apa? Zaidun indana. Atau indana Zaidun. Ya, mana indakuma? Siapa yang orang yang di dekat kalian berdua ini? Zaidun. Di Zaidun sini mubtada, khabarnya adalah dihapus. Akhirnya Zaidun indana. Yang kelima, jawazu ta'addudihi, bolehnya berbilang. Bolehnya berbilang siapa? Si khabar. Khabar itu boleh lebih dari satu maksudnya. Wal mubtada wahidun, sedangkan mubtadanya satu. Mubtadanya satu kata, khabarnya lebih dari satu. Contohnya wa huwal ghafurul wadudu dzul arsyil majid. Dialah Allah yang Al-Ghafur, Maha Mengampuni. Al-Wadud, Maha Menyayangi. Dzul arsy, ai sahibul arsy, yang memiliki arsy, Al-Majid. Al-Majid, bisa ada kiraah baca Al-Majid, ada baca Al-Majidi. Kalau Al-Majid masih khabar berarti Al-Majidi na'at dari Al-Arsy. Nah, di sini yang jadi mubtada adalah huwa. Yang jadi khabar Al-Ghafuru, Al-Wadudu, Dzul Arsy Majid, ya. Yeah. Dan tidak enggak pakai apa? Enggak tanpa pakai waw di sini. Wa huwal Ghafuru wal Wadudu wa Dzul Arsy, enggak pakai waw di sini. Ya, yeah, enggak pakai waw. Maka di sini Al-Ghafuru khabar pertama, khabarun awal, Al-Wadudu khabarun tsani, Dzul Arsy khabarun tsalits, Al-Majidu misalnya, Al-Majidu khabarun rabi'. Jadi ada empat khabar di sini. Suma sadis ke enam pembahasan tentang wajib menghapus khabar. Nah, khabar yang berbilang. Mawadhi'ah. Alif. Imtina ala imtina'iyyati. Laulad dinu dal ya, laulad dinu lahalaka nasu, lahalaka nasu. Mujud. Dari, bah? La umruka. La af'alanna. Laf'alanna. Hayatuka. Nah, itu dulu. Yang keenam adalah pembahasan tentang wajib menghapus mubtada di empat tempat. Mubtada. Wajib menghapus apa? Khobar. Khobar wajib dihapus empat tempat. Tadi mubtada juga empat tempat. Sekarang empat juga. Apa saja itu? Yang pertama, jika mubtada terletak sesudah laula, sudah kalimat laula yang fungsinya adalah al-imtina'iyah. Laula ini fungsinya al-imtina'iyah, yaitu apa laula? Laula itu artinya apa? Kalau saja tidak, seandainya tidak, seandainya tidak, yaitu apa? Menunjukkan atas terhalangnya terjadi yang kedua jika karena adanya yang pertama. Contohnya, laulad dinu lahalakan nasu. Laulad dinu lahalakan nasu. Laulad dinu. Apa? Seandainya tidak ada agama, lahalakan nasu. Maka tentulah manusia akan binasa, hancur. Laulad dinu, seandainya tidak ada agama itu, lahalakan nasu. Maka tentulah hancurlah manusia. Ya. Jadi manusia tidak akan hancur kalau ada agama. Manusia tidak akan hancur kalau ada agama. Dan manusia akan hancur kalau tidak ada agama. Nah, laulad dinu di sini ad-dinu mubtada. Ad-dinu mubtada dan khabarnya adalah ai laulad dinu maujudun. Seandainya agama itu tidak ada, seandainya tidak ada agama itu, Ya, seandainya seandainya tidak ada agama, ya, maka lahalakan nas. Jadi di sini maujudun sebagai apa? Khabar dari ad-dinu. Lahalakan nas sebagai apa, dok? Sebagai jawab syarat. Nah, laula itu butuh jawab. Laula butuh jawab. Nah, dia masuk ada jawabnya, ada konsekuensinya apa? Laula din. Kalau berarti aja laula din. Laula din. Enggak ya? Harus ada syarat jawabnya, harus ada jawabnya. Lahalakan nas. Itu yang pertama. Berarti sesudah laula. Contohnya apa? Walaula daf'ullahi an-nasa ba'dhum bi ba'dhin lafasadatil ardu. Dan lain-lain. Yang ba adalah idza kana mubtada'u sharihan fil qasami. Jika mubtada itu adalah sharihan fil qasam. Sharih sangat tegas atau jelas menunjukkan atas sumpah. Jika mubtada'nya jelas, tidak ada keraguan lagi, jelas di sini, sangat jelas menunjukkan sumpah. Berarti khobarnya harus dihapus. Contohnya apa? La'umruka la'af'alanna. La'umruka la'af'alanna. La'umruka mubtada. La'umruka mubtada. Khobarnya mana? Kenapa dia mubtada? Karena ada lam di depannya. Lam itu masuk ke mubtada, ya. Lamul ibtida' masuk ke mubtada. La'umruka. Berarti di sini khobarnya mana? Takdirnya adalah la'umruka qasami. Itu umurmu adalah sumpahku. Sungguh umurmu itulah sebagai sumpahku. La'af'alanna. Sungguh-sungguh aku akan melakukannya. Ini jawab qasam. Ini la'umruka ini termasuk lafaz yang digunakan orang Arab untuk bersumpah. Dia soreh dalam sumpah. Sangat jelas bahwa sangat tegas menunjukkan lafaz ini pasti sumpah. Kalau seseorang mengatakan la'umruka, sesudahnya pasti sumpah. Pasti sumpah, gak mungkin yang lain. Contohnya di surat apa? Al-Hajj. La'umruka innahum lafi sakratihim ya'mahun. Ya. Demi umurmu wahai Nabi Muhammad, semuanya kaum Nabi Lut itu dalam keadaan mabuk kepayang. Ya, la'umruka. Sesudahnya pasti qasam. Pasti qasam. Pasti sumpah sesudahnya. Nah, ini diperselisihkan, ya. Apakah boleh bersumpah dengan la'umruka atau tidak? Ada ulama bolehkan, ada yang tidak. Ada mengatakan ini kalimat biasa dalam orang Arab dan mereka tidak memaksudkan sumpah kepada selain Allah. Ada yang mengatakan seperti itu. Ada yang mengatakan tetap dilarang karena bersumpah selain Allah. Ini ada khilaf di sini. Ya, bersumpah dengan la'umruka. Kalau misalnya tidak jelas menunjukkan sumpah, misalnya apa? Ahdullahi, maka kalau tidak jelas menunjukkan sumpah, maka tidak harus apa? Tidak wajib khobarnya dihapus. Kalau yang tadi gimana? Fi zimmati. Kalau yang tadi kan fi zimmati la'af'alanna. Kalau ini la'umruka la'af'alanna. Kalau fi zimmati tadi yang dihapus mubtada. Fi zimmati qasami, fi zimmati ahdi. Kalau yang ini yang dihapus atau fi zimmati ahdun, fi zimmati misam. Kalau ini yang dihapus khobar. La'umruka qasami. Qasaminya dihapus. Umruka yang mubtada, khobarnya dihapus. Ini agak sulit sedikit, dua lagi. Summa idza utifa wa amalu muqaddarinani. Yushriruka hasilun khuluwika musia isaati. Nah, jim sama dal. Yaitu tempat yang keberapa? Yang ketiga dan keempat, yang mana khobar wajib dihapus. Khobar harus dihapus. Ya. Yang C, jim itu C, yaitu idza utifa 'alal mubtada biwawin, jika diatofkan ke mubtada dengan huruf waw. Yang waw ini tadullu 'alal musahabah, waw yang menunjukkan atas musahabah, musahabah ya, penyertaan, sesuatu yang terjadi bersama-sama, sahabah, bergandengan. Jadi mubtada'nya habis itu diatofkan dengan siapa? Dengan waw. Wawnya maknanya apa? Musahabah. Maka ketika ini khobar wajib dihapus. Contohnya kullu insanin wa amaluhu. Setiap manusia dan pekerjaannya. Titik. Begitu aja. Setiap manusia dan pekerjaannya. Titik. Ini kalimat gimana ini? Kalimat lengkap. Kenapa? Takdirnya adalah kullu insanin wa amaluhu muqtarinani. Ya, semua manusia dan pekerjaannya itu muqtarina, selalu bergandengan. Ya, selalu bergandengan. Setiap manusia dan perbuatannya. Setiap ada manusia pasti ada perbuatannya enggak? Ya pasti ada. Nah, sehingga apa? Di sini kullu mubtada ya, insanin masih mudhaf ilaihi wa amaluhu masih apa? Masih ataf. Khabarnya mana? Kullu insanin wa amaluhu, setiap manusia dan amalnya. Apa khabarnya? Muqtarina, bergandengan. Selalu menyertainya, selalu keduanya besertaan. Maka muqtarinan wajib dihapus. Enggak perlu lagi kita katakan kullu insanin wa amaluhu. Ini pasti karena wawnya musahabah pasti apa? Pasti menunjukkan sesuatu yang bergandengan. Sehingga tidak perlu ditambahkan muqtarinannya. Wajib dihapus malah. Wajib dihapus. Kalau misalnya wawnya tidak musahabah, contohnya apa? Zaidun wa Amrun. Nah ini gak boleh dihapus mubtada khobarnya. Zaidun wa Amrun, Zaidun wa Amrun. Kalau misalnya Zaid sama Amr selalu berdua ya gak apa-apa. Tapi ini Zaidun wa Amrun, maka ini gak boleh dihapus. Gak boleh dihapus. Contohnya lagi misalnya Zaidun wa Baituhu, boleh, boleh gak? Zaidun wa baituhu. Boleh? Zaid dan rumahnya. Kalau enggak dia enggak di rumah. Berarti dia enggak bergandengan ya. Ya. Jadi, jika tidak menunjukkan waw musahabah maka tidak boleh dihapus. Tapi kalau waw musahabah ya dihapus saja. Jadi, wajib dihapus. Kalau wawnya musahabah. Contohnya lain apa misalnya? Yang pasti bergandengan apa? Apa contohnya? Kullu talibin wa qalamuhu atau wa kitabu. Kullu talibin ilmin wa kitabu. Apa? Dengan HP. Wa jawalu. Kullu insani wa jawalu. Nah. Kalau ini iya. Bahkan sampai ke apa? Rumah kamar mandi pun dibawa ya. Nah, yang kede terakhir adalah idza waqa'a al-khabaru qabla halin saddat masadda al-khabar. Saddat masadda lagi nih. Jika khabar terletak qabla, sebelum hal yang menggantikan tempatnya khabar. Ini agak sulit sedikit mas ini. Sulit terus ya. Tadi. Salah enggak ya? Jadi jika khobarnya dihapus. Kenapa? Karena dia sudah digantikan sama hal. Contohnya afdhalu sholatika khalian mimma yushghiluka. Seafdhal-afdhal sholatmu. Sholatmu yang paling utama. Sholatmu yang paling utama itu adalah ketika khalian, ketika engkau kosong, mimma yushghiluka, kosong dari apa yang menyibukkanmu. Ya, sholatmu yang paling afdol adalah ketika kamu kosong dari apa yang menyibukkanmu. afdalu salatika masih apa? Mubtada ya. Khalian sini hal. Khalian adalah hal saddat masaddal khabar. Hal saddat masaddal khabar. Hal yang menggantikan tempat khabar. Terus khabarnya mana? Ya sudah digantikan sama hal ini. Karena halnya enggak khabarnya sudah ditunjukkan oleh halnya sehingga tidak perlu lagi ditunjukkan khabarnya. Apa takdirnya? Kalau kita munculkan khabarnya gimana? Ai afdhalu salatika hasilun inda khuluika mimma yushghiluka. Salatmu yang paling utama itu hasil terjadi. Terjadi. Inda ketika khuluika kamu engkau kosong mimma yushghiluka dari hal yang menyibukkanmu. Yang menyibukkan pikiranmu. Ya. Yang selanjutnya wa ta'dibil ulami musian. Aku ta'dibil ulama, wa ta'dibil ulama. Al ulama atau al ulami? Kenapa al ulama? Ya, ta'dib masdar al ulama maf'ulnya. Maf'ul bihnya. Sedangkan ya-nya mudhaf ilaih. Di mana fa'il? Mudhaf ilaih. Mana yang fa'il? Al ulama maf'ul bih musian hal. Yang tadi ini karena waktu kena mau habis ini. Dulu salah tiga kholian. Jadi afdalu mubtada sini kholian hal mansub hal. Ini ada takdir ini. Takdirnya itu. Inna khuluika mimma yushghiluka wa ta'dibil ulama musian. Aku mendidik ya, aku mendidik si budak. Aku mendidik budak itu musian ketika dia berbuat buruk, ketika dia berbuat jelek ya. Aku mendidiknya maksudnya mungkin bisa memukulnya, berikan pendidikan maksudnya, hukumnya, memukul misalnya. Ta'dibi al-ulama pendidikanku atau apa ya cetan. Memberikan adab ya, adaba yu'addibu. Apa? Pemberian adabku atau apa contohnya? Kalimat yang bagus apa? Mendidik ya. Hukum ya. Aku menghukum al-ulama si budak itu atau anak kecil bisa, mana budak atau anak kecil, anak laki-laki yang kecil. Aku menghukum si budak itu musian ketika dia berbuat buruk. Musian isim fa'il. Musian di sini hal bagi siapa? Hal bagi siapa? Hal sahibul halnya siapa? Al-ghulam. Siapa yang buruk-buruk sini? Ya al-ghulam. Tadi bi al-ghulama musian. Aku menghukum si budak itu musian ketika dia berbuat buruk. Ada enggak khabarnya sini? Enggak ya. Ta'dibi al-ulama masih tada. Ta'dibi mubtada al-ulama bi musian hal. Khabarnya mana? Ta'dibi al-ulama hasilun inda isaatihi. Takdirnya aku hukumanku terhadap si budak itu terwujud ketika dia berbuat buruk. Ketika dia berbuat buruk terwujud hasilun terjadi terwujud inda isaatihi. Jadi yang jadi khabarnya mana? Hasilun. Hasilun inda isaatihi ketika dia berbuat jelek. Afdhalu salatika khalian mimma yushghiluka dan ta'dibi aula musian. Ini adalah contoh khabar yang dihapus. Kenapa? Karena halnya di sini sudah cukup menggantikan tempatnya khabar dari segi maknanya. Dari segi maknanya, maka khabarnya wajib dihapus. Kenapa kira-kira seperti itu? Karena contohnya yang lain adalah dorbi. Enggak ada ya. Dorbi Zaidan. Aku memukul Zaid qa'iman. Dorbi Zaidan qa'iman. Dorbi dorbi ini putih ya ini ya. Dorbi Zaidan qa'iman. Dorbi, aku memukul Zaidan si Zaid qa'iman, ketika dia berdiri. Ketika dia berdiri. Ini sama seperti itu. Kenapa enggak bisa jadi qa'imun? Dorbi Zaidan qa'imun. Ya, bisa enggak jadi khabar dari dorbi? Dorbi Zaidan qa'imun. Qa'id bisa khabar dari, bisa enggak mengkhabarkan si pukulan, pukulan yang berdiri. Pukulanku yang berdiri, pukulanku kepada Zaid itu berdiri. Pukulanku kepada Zaid berdiri. Enggak bisa ya. Makanya qa'iman sini wajib sebagai hal. Sebagai hal, karena dia menunjukkan keadaan si Zaid, wajib sebagai hal. Dan khabarnya di mana? Dihapus. Itu dorbi Zaidun Zaidan idza kana qa'iman atau hasilun inda qiyami Zaidin inda qiyamihi. Jadi itu empat apa? Wajibnya menghapus khabar. Wajib menghapus khabar ya. Kemudian pembahasan yang ketujuh. Nah, yang ketujuh, hukum asal fihi di dalam khobar adalah dia diakhirkan dari mubtada. Dia diakhirkan dari mubtada. Waqad yataqaddamu alaihi, terkadang dia mendahului, terkadang dia mendahului mubtada jawazan, baik hukumnya boleh atau wajib, dan akan datang pembicaraan terhadap hal tersebut. Kemudian aqsamul khabar. Masih ada ya? Aqsamul khabar. Khabari. Syubuh jumlah. Nah, al-khabar. Ghayra ghayru. Ghayru ghayra. Apa? Isim kan atau khabarnya? Khabarnya, maka na ghayra. Tim. Musannan. Au jam'an. Al-mujtahidu mahbubun. Aqsamul khabar, pembagian khabar ada dua. Ada khabar mufrad dan ada khabar ghairu mufrad. Khabar mufrad pun terbagi dua. Ada yang khabarnya berupa isim jamid dan ada khabar berupa isim musytaq. Sudah dibahas sebelumnya ya. Ghairu mufrad pun terbagi dua, ada jumlah dan syibhu jumlah. Jumlah pun terbagi dua. Itu jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Syibhu jumlah pun terbagi dua. Zaraf sama jar wa majrur. Sekarang khabar mufrad itu apa? Fal khabaru mufradu huwa ma kana ghayra jumlah, yaitu khabar mufrad adalah yang bukan jumlah. Yang bukan jumlah juga bukan apa? Syibhu jumlah. Jadi bukan jumlah dan juga bukan syibhu jumlah. Berarti yang bukan ghayr mufrad. Khabar mufrad adalah khabar yang bukan ghayr mufrad. Bukan ghair mufrad, ya jadi mufrad ya. Wa in kana musanna au jam'an, meskipun dia musanna atau jama'. Jadi ini definisinya ada yang gimana ya. Kita tahu khabar jumlah ini seperti ini, khabar syibhu jumlah seperti itu. Maka khabar mufrad yang bukan itu dan bukan jumlah dan bukan syibhu jumlah. Ya. Sama kayak apa? Definisi apa misalnya? Huruf ha misalnya ya. Huruf ha. Apa definisi? Gimana cara tahu kita huruf ha? Itu apa? Jika bukan jim dan bukan kho, ya itu. Ketika tidak ada titik di tengah dan tidak ada titik di atas, baru dia adalah huruf ha. Nah, begitu juga ini. Khobar mufrad kapan? Ketika bukan jumlah dan bukan syibhu jumlah. Contohnya, meskipun dia isim busana atau isim jamak. Contohnya al-mujtahidu mahbubun. Jadi dia sisanya, sisa yang enggak ada dari ismu. Al-mujtahidu mahbubun, al-mujtahidan mahbuban, al-mujtahiduna mahbubuna. Ini khobar mufrad namanya. Jadi khobar mufrad sini maksudnya mudah-mudahan beri satu kata ya, khobar yang satu kata isim. Isim satu kata dan rafa dhamma. Dengan tanda-tanda rafa-nya. Kemudian pembagian mufrad jamid dan mufrad mushtaq. Siapa? Nah. Yahudu. Tilmizu. Nah, wal mufradul jamid, mufrad jamid. Jadi mufrad pun terbagi dua, ada mufrad jamid dan mufrad mushtaq. Mufrad jamid adalah ma laisa bihi ma'na wasfi, yaitu yang tidak ada di dalamnya makna kata sifat. Batu enggak ada kata sifat. Batu misalnya, pena, pulpen, qalamun, hajarun, baitun ya. Enggak ada kata sifatnya. Wa huwa la yatadammanu dhamiran, dan dia pun tidak mengandung dhamir. Tidak mengandung dhamir ya'udu ilal mubtada, yang kembali ke mubtada. Itu maksudnya nanti kita bahas. Nahu hadza hajarun, ini adalah batu. Jadi khabarnya ini jamid. Kenapa jamid? Di dalamnya tidak ada apa makna kata sifat dan tidak apa? Tidak mengandung dhamir yang kembali ke siapa? Ke mubtada. Ada hajarun, ada huwanya enggak? Hadza hajarun huwa. Ada huwanya enggak? Enggak ada ya, enggak ada dhamir huwa di hajarun yang kembali ke hadza. Sedangkan mufrad mushtaq adalah yang di dalamnya ada makna wasf. Ada makna kata sifat. Sebagaimana kita katakan sebelumnya, yaitu isim mushtaq ini adalah yang di sini yang mengandung makna sifat dari isim mushtaq adalah ada apa? Isim fa'il, isim maf'ul, sifat musyabbahah, sifat mubalaghah dan isim tafdil. Sedangkan isim mushtaq seperti isim alat, isim zaman dan isim makan, maka ini tidak mengandung wasf. Tidak mengandung kata sifat. Jadi contohnya mujtahidun ya, dan seterusnya. Wa huwa yatahammalu dhamiran ya'udu ila mubtada, dia membawa dhamir yang kembali ke mubtada. Contohnya at-tilmizu mujtahidun. Jadi at-tilmizu mujtahidun, ini mujtahidun di sini isim apa? Isim fa'il. Ada makna kata sifatnya? Ya ada. Orang yang si murid itu rajin, sungguh-sungguh. Ada makna kata sifatnya. Tapi bisa dia membawa dhamir enggak di sana? Mujtahidun di sini isim isim fa'il, kita katakan sebelumnya beramal seperti fi'il. Berarti di sini ada dhamir mustatir huwanya. Dhamir mustatir huwa kembali ke at-tilmizu. Kenapa? Karena bisa kita katakan at-tilmizu mujtahidun abuhu. At-tilmizu bisa kita katakan at-tilmizu mujtahidun abuhu. Tilmid itu anak itu, si murid itu mujtahidun, bersungguh-sungguh. Siapanya? Bapaknya. Bersungguh-sungguh bapaknya. Mujtahidun abuhu. Kalau kita katakan at-tilmidu mujtahidun, apa bedanya at-tilmidu mujtahidun sama at-tilmidu mujtahidun abuhu? Kalau yang pertama tadi, yang mujtahidun siapa? At-tilmidu mujtahidun siapa? At-tilmidnya ya. Kalau yang kedua, at-tilmid mujtahidun abuhu, bapaknya. Berarti at-tilmidu mujtahidun, ay at-tilmidu mujtahidun huwa. Mujtahidun huwa, ada huwanya. Kembali ke si At-Tirmidzi. Sedangkan At-Tirmidzi mujtahidun abuhu, huwanya sini udah diganti dengan abuhu. Jadi di sini mufrad mushtaq, mufrad mushtaq At-Tirmidzi mujtahidun murid, murid itu bersungguh-sungguh dikatakan di sini di dalamnya ada makna kata sifat dan membawa dhamir. Membawa dhamir, dhamirnya dhamir yaitu bisa dhamir mustatir mujtahidun kembali ke mubtada mujtahidun huwa At-Tirmidzi mujtahidun huwa ya, mujtahidun huwa ada huwanya yang disembunyikan di sana ya, dan huwanya pun bisa kita ganti dengan abuhu misalnya bapaknya. Tirmidzi mujtahidun abuhu, Tirmidzi itu bersungguh-sungguh bapaknya. Dikit lagi, wa mata tahammala al-khabaru dhamiral mubtada'in lazimat mutabaqatuhu ifradan wa tasniyatan wa jam'an wa tadhkiran wa ta'nisan. Kapanpun khabar membawa dhamir yang kembali ke mubtada, maka wajib sesuai mufrad mustana dan jamaknya mudzakkar dan muannatsnya. Contohnya Aliyun mujtahidun, At-Tilmidzani mujtahidani, At-Talamidzu mujtahiduna, Fatimatu mujtahidatun, At-Tilmidzatani mujtahidatani, At-Tilmidzatu mujtahidatun. Jadi kalau mengandung dhamir, maka wajib sesuai apa sebabnya dibahas sebelumnya. Fa illam yataḍamman dhamīran ya'ūdu ilā mubtada'i fa yajūzu an yutābiqahu nahwu asy-syamsu wal qamaru āyatani min āyatillāhi wa yajūzu an lā yutābiqahu nahwu an-nāsu qismāni 'ālimun wa muta'allimun. Jika ternyata tidak mengandung dhamir mushtaq berarti tadi mushtaq jamid kembali tidak mengandung dhamir yang kembali ke mubtada, maka boleh mutabiq, boleh sesuai mufrad musanna jamaknya, boleh juga tidak sesuai. Contohnya asy-syamsu wal qamaru ayatan min ayatillah. Matahari dan bulan itu adalah dua ayat dari ayat-ayat Allah. Berarti ini sesuai enggak? Ini sesuai. Ayatani dua, asy-syamsu wal qamaru juga dua. Boleh juga tidak sesuai. An-nasu qismani. Manusia itu ada dua, dua macam. An-nasu isim mufrad, qismani mutsanna. Ini enggak sesuai. Alimun wa muta'allim, itu alim dan orang yang berilmu dan orang yang belajar. Ya, yeah. Maksudnya di sini hukumnya ketika khabarnya mushtaq berarti harus sesuai mufrad, musanna, apa, mujama', mudzakkar, muannats. Ketika khabarnya apa, jamid harus sesuai enggak? Enggak harus sesuai itu maksudnya. Wallahu a'lam bishawab. Yakfi ila huna. Naktafi bihadzal qadar. والله اعلم بالصواب سبحانك وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته